Langsung saja kali ini tak panggilin untuk Anda, sosok artis cantiknya Indonesia bersama Adila bakal menyapa Anda lewat satu penampilan dari Arlida Putri Adela.